صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم. يوم كتاب لنذكر إن شاء الله تعالى من بجاء كتاب على انشراح أداب النكاح. نعم. Terakhir kita sampai menjelaskan tentang salat istikharah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan pasangan yang terbaik untuk kita di dunia dan akhirat. Berikutnya, mualif berbicara tentang bab nazar. Ya. Yang kita untuk berkehendak khidbah. Nah. Jadi dari bayan beliau hadis di sini disebutkan nazar ini ada beberapa cara. Ya. Beliau wa in fa in wajada bihi hajatan ila man yajib, jika sudah ada keinginan, ada hajat terhadap orang yang kita idam-idamkan, kita inginkan. Ini berdasarkan informasi, ya. Berdasarkan informasi. Wa in da'atil hajat illa yatahabba laha wa yakhfa li an-nazar fa'ala wa la junaha alayh. Naam. Jika dia menginginkan untuk bersembunyi atau mencuri pandang, itu bisa dilakukan, maka wala junaha alayh. Ya. Mencuri pandang akhwat atau ikhwan, kalau ikhwan gampang lihatnya. Ya. Akhwat yang akan kita nador. Hatta yura minha ma yadu'uhu linikahiha. Sampai bisa terlihat dari akhwat tersebut apa yang bisa mendorongmu untuk menikahinya. Jadi ini satu bab nazar boleh dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Mengintip, mencuri pandang. Nah, tapi kalau perempuannya berhijab, ini sulit. Nah. Tidak bisa kita mencuri pandang. Kalau perempuannya tidak memakai cadar, ya bisa kita melihat. Ya. Kalau perempuannya berhijab, seperti yang terjadi di kalangan sahabiyah, maka di sini dibawakan hadis-hadis oleh beliau. Pertama hadis dari Sulaiman ibn Abi Hasma. Qala ra'aitu Muhammad bin Maslamah yutaridu imra'atan bibasarih ala ajar. Saya melihat Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat, ini mengintai, ya, mengintip seorang perempuan, ya, mengintai dengan matanya di atas tembok. Yuqal lahu au yuqalu laha Busainah bintu Ad-Dahhab. Perempuan itu namanya Busainah binti Ad-Dahhab, ukhtu Abi Khubjubair. Dia saudara dari Abu Jubair. Maka Sulaiman sahabat ini bertanya, fakultu lahu tataf'al hada wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu melakukan ini dengan kamu adalah sahabat Nabi, mengintip, ya, mengintip perempuan. Ya. Faqala na'am. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga berdalil berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza alqallahu fi qalbi rajulin hibbatan imra'atin fala ba'sa an yandura ilayha." Dalilnya itu, jika Allah sudah lemparkan pada hati seseorang atau Allah karuniakan pada seseorang untuk menghidbah perempuan, maka tidak mengapa dia melihat kepadanya. Ya. Berdasarkan juga hadis Jabir radhiyallahu anha anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata," jika seorang kalian menghibah perempuan, meminang perempuan, "fa in istata'a yanzura ila ma yad'uhu li nikahiha falyafal." Jika dia mampu melihat apa saja yang membuat dia kepingin menikahinya, maka lakukan. Masya Allah, kemudahan dari Islam. Jika dia mampu melihat sesuatu apa yang ya membuat dia ingin menikahinya, maka kerjakan, lakukan. Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis Jabir, banyak hadisnya. Walaqad khatabtu muratan min Bani Salamah. Saya telah mengkhidmah perempuan dari Bani Salamah. Fakuntu attakhabba'u fi usul an-nakhl. Jabir ibn Abdullah, sahabat Jalil. Sedangkan aku bersembunyi di pelepah kurma. Mengintai hatta ra'aitu minha. Sampai aku melihat darinya ba'da ma'ajabani. Sampai aku melihat dari perempuan itu sebagian apa yang menakjubkanku. Fatazawwadtuha, sehingga aku menikahinya. Nah di sini, boleh muncul fikih dari para ulama, dibolehkan kita mengintip perempuan. Ya, ada beberapa pendapat. Berdasarkan dari hadis, bahwa yang benar adalah mengintip calon yang kita ingin meminangnya, ketika dia bersama mahramnya. Jadi ketika dia membuka aurat bersama mahramnya, ini yang lebih hati-hati dari pendapat. Meskipun ada pendapat dari ulama kita, boleh sampai melihat meskipun ngintip di kamar mandi. Kalau niatnya untuk mengkhidbah, bukan untuk senang-senang, tapi ingin mengkhidbah perempuan ini, boleh sampai bagaimana dia dengan lafaz zahir ini, ya, hatta ra'aitu kada Jabir, sampai saya melihat sesuatu darinya yang mengagumkanku sehingga membuat aku menikahinya. Ya. Tapi yang lebih hati-hati pendapat adalah secara zahir kebanyakan hadis bahwa beliau mengintip dari luar rumah. Jadi mengintip perempuan itu ketika bersama mahramnya. Itu yang lebih hati-hati. Jadi bersama mahramnya dia cuma lepas jilbab, kelihatan leher dan mungkin kakinya, ya, atau lengannya dengan pakaian rumahnya. Ini yang seperti ini dibolehkan. Seperti ini dibolehkan. Ini salah satu cara apa? Nadar. Satu cara nadar. Kalau cuma berdasarkan informasi, ini menyelisih. Kalau cuma berdasarkan informasi dan cuma ngasih foto, ini menyelisih sunnah. Ini tarikhah dari Ba'du Hizbiyin. Ya, masih foto dan biodata. Ini hizbiyah. Sudah hizbi. Menurut sunnah, lihat. Ya, seperti hadis berikutnya, bentuk nazar anil Mughirah ibn Syu'bah. Qala khataqtu muratan. Kata al-Mughirah ibn Syu'bah. Soal sahabat. Saya menghidbah perempuan. Faqala li Nabi SAW. Nabi berkata kepada beliau, hal mendaf nazar ta'ilaiha. Apa kamu sudah nazar dia? Sudah melihat? La. Qala fandur ilaiha. Maka lihatlah dia. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Sebab dengan melihatnya, itu akan lebih melanggengkan hubungan kalian. Nazar. Ini dari sini. Nazar dengan, kalau dia di jalan, maka tidak perlu wali. Tapi kalau antum berduaan, nazar di rumahnya, maka dia harus ada wali yang menemani. Nanti kalau nazar di rumah kan khalwat kalau cuma berdua. Jadi dia harus ada walinya. Tapi kalau di jalan, ya silahkan nazar. Kalau dia tidak pakai hijab, tidak apa-apa diperhatikan perempuan ini. Dengan niat memang untuk apa menikahinya. Tidak boleh kita menikmati ya talazzub dalam hadis yang apa, menikmati hanya untuk senang-senang ini dosa. Tapi kalau dia berniat meminang perempuan ini, dia nazar betul-betul. Ya. Kalau dia di jalan. Nah, kalau di rumah, ya sudah nikmati saja sudah. Tidak usah malu-malu. Dan perempuannya buka jilbabnya. Seukuran dia bersama mahramnya. Bahkan ini seorang ahlu sunnah kayaknya kan salafi yang kita tahu. Merasa sok. Ya, sok suci. Dia cuma membuka sebentar dari jilbabnya. Dibuka. Set. Sudah cukup tutup lagi. Ya gimana bisa yudam di sini? Bisa melanggengkan hubungan. Kita nggak tahu bentuk kupingnya bagaimana. Rambutnya keriting apa lurus. Seimbang apa enggak dengan badan ini boleh dilihat. Ya. Asal keperluannya untuk nador. Bukan untuk yang lain. Boleh menampakkan sesuatu yang dia memang bersama mahramnya. Justru seorang akhwat yang alim dalam hal ini, dia akan buka jilbabnya. Ya, dia memakai baju ya, yang ketika dia bersama mahramnya, baju panjang, dia kelihatan lehernya. Boleh. Jadi dinikmati saling melihat. Kadang kesalahan ikhwan, ya dia sok suci ketika munafik sudah saya nikah karena Allah, bukan karena lah ini dulu ini. Ya. Nanti ketika tahu kecewa, ah, ternyata ya ada cacat di situ, dia kecewa sehingga pematangannya berantakan. Benar kata Rasulullah, fandur ilaiha, nadar lihat gitu, suruh lihat betul-betul. Fa'innahu ahra ayyutam bainakuma. Sebab itu akan membuat langgeng di antara kalian berdua. Benar Rasulullah SAW. Jangan sok, sudahlah, saya terima sajalah. Ini salah ini, milih di sunnah. Gitu. Kalau ada apa-apa, wala yalumanna illa nafsahu. Kalau sudah ada apa-apa di perjalanan pernikahan, jangan salahkan kecuali dirimu, karena kamu tidak lihat. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, boleh ditanyakan kepada perempuan ini beberapa hal. Ya, di antaranya penyakit. Apakah punya penyakit menahun? Ini dibolehkan. Penyakit yang sifatnya sulit sembuhnya, menahunnya. Yang kedua, boleh ditanyakan tentang turunan. Apakah punya turunan gila? Ya, kakek-kakeknya, saudaranya, ininya. Kalau dia punya turunan gila, turunan tidak ini, tidak normal ya, apa namanya? Idiot, epilepsi atau begitu dan sebagainya. Nah, ini biasanya nanti ada gap. Nah, nanti akan muncul penyakit dalam hatinya. Ketika alhamdulillah misalkan Allah takdirkan putranya ternyata idiot. Oh, ternyata kamu punya turunan. Tidak bilang sama saya. Oh, gini, sedih mesti dia. Sedih mesti akan ada yang apa mengancam kelanggaran rumah tangga. Jadi itu dibolehkan. Apa punya turunan ikat epilepsi apa idiot apa gila dan sebagainya gitu. Cuman boleh tanyakan kalau misalkan dia tidak akan mungkin membuka seluruhnya ya tidak akan membuka seluruhnya dia buka mungkin wajahnya rambutnya lehernya tangannya kakinya mungkin betisnya ya di Umar bin Khattab nator seorang sahabiah dibuka betisnya kan ya melihat betisnya ya. Nah, selebihnya kita kan tidak tahu. Nah, boleh ditanyakan apakah punya cacat fisik dan sebagainya. Kalau dia malu mungkin mulai dari kita. Saya alhamdulillah seluruhnya normal. Nah, gitu. Dan apakah nanti punya cacat fisik? Nah, insya Allah semuanya normal. Alhamdulillah. Nah, itu hal-hal yang ditanyakan seputar nador. Itu tentang ini, apa yang mengarah kepada kelanggengan rumah tangga, jangan sampai debat di situ. Kadang-kadang ikhwan ketika nador debat masalah fikih, debat masalah ini sehingga lupa kebutuhannya yang nador itu. Ya, mengadu ini, apa? Mengadu kepintaran gitu. Ya, ini satu kesalahan. Ketika nador dia berdebat masalah hijab. Ketika nador nanti bagaimana anak kita nanti? Ya, ada ini ikhwan terjadi. Dan nador isinya di nador itu cuman perdebatan nanti kalau anak kita perempuan, kalau punya anak perempuan nanti mau dibawa kemana. Nah, satu debat, satu mau jadi suster, soalnya ahli bidan, soalnya nggak ada hot sekarang yang ahli bidan. Deh. Satu yang lagi pondok saja. Debat akhirnya isinya nazar itu satu jam, dua jam isinya debat terus cara ini. Ketika nikah kecewa. Ya. Jadi nazar itu kesempatan kita untuk mengetahui jati diri perempuan ini. Jangan SMS-an. Jangan surat-suratan. Itu syahwat. Syahwat. Seorang salafi ahlu sunnah datang langsung lihat. Lihat, bicara dengan jelas bagaimana dia tertawanya. Bagaimana dia ini ya. Boleh. Gitu. Karena ada walinya. Itu lebih melanggengkan. Kalau seperti itu lebih melanggengkan. Baik. Kemudian bab berikutnya. Kriteria pemilihan calon istri. Fa'in ra'a ma yad'udu nikahiha. Maka dia sudah melihat apa yang menginginkannya untuk menikahinya. Falyataqaddam ila khitbatiha murahiyan fi dhalik umuran. Jadi ketika mau melakukan khitbah, ini yang perlu diperhatikan. Kriteria di dalam setelah fisiknya dia cocok misalkan. Nah, ini berikutnya kata Syekh yang perlu diperhatikan pertama adalah antakuna salihatan. Ini sudah pasti. Adalah perempuan itu adalah salihah. Perempuannya salihah. Nah, kalau mungkin tidak bisa ditanya di langsung saat itu, kita tanya kepada walinya, kepada mahramnya. Perempuan ini kalau malam bangun apa tidak? Sholat apa enggak? Kalau setiap hari dia ngaji apa enggak? Setiap hari dia masa anda ikut ibunya? Atau dia cuma tidur-tidur? Tidak mau belanja begitu. Wah, ini musibah ini. Kalau perempuan sudah tidak bisa masak, ini sesuatu perkara dunia, tapi nanti ujung-ujungnya nanti bisa apa mengarah ke kerusakan rumah tangga. Malas masak itu. Malas masak. Ya, jadi itu semua harus ditanyakan. Selengkap-lengkapnya. Selengkap-lengkapnya. Terutama ibadahnya. Antakuna salihatan. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tunkahun nisa'u li arba, perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Ya, lima liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena nasabnya, wali jamaliha, karena cantiknya, wali biniha, dan karena agamanya. Ya, agamanya terakhir di sini. Ya, perempuan dinikahi karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya, dan karena dunia. Apa? Karena agamanya. Tapi di sini, فَغْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِيْوَتْ يَدَكِ. Maka pilihlah dari sisi agamanya, maka itu akan membuat kamu beruntung. Ya. Jadi yang dipilih dari sisi agama. Sudah pasti kalau sudah dia salafiyah, alhamdulillah, nah, tinggal lihat lainnya sudah. Yang penting kan kita kriteria apa? Satu, dari akhwat. Cari istri, cari suami, dia salafi, dia al-sunnah. Dia akhwatnya, dia salafi, dia al-sunnah. Alhamdulillah sudah, berarti kita sudah melihat agamanya. Baru yang lihat, boleh lihat cantiknya, boleh lihat lainnya. Gitu. Beda orang kalau carikan saya akhwat, yang gimana? Yang penting sarjana. Nah, berarti dia sudah lain. Berarti. Yang penting dia salafi, al-sunnah itu yang pertama, berarti sudah kita memenuhi kriteria. Mencari yang pertama dari sisi agamanya. Ya. Namun ditanya juga ibadah ini, kalau malam dia bangun apa tidak, minimal salat witir dan sebagainya. Ya. Syukur-syukur dapat perempuan yang apa? Perempuan yang suka bangun salat malam sampai tidaknya kosong. Tanya ya kan. Jangan sangka itu perempuan-perempuan para akhwat yang Masya Allah mutamassikal kita wa sunnah. Dia khirs dalam belajar dan ibadah. Banyak yang seperti itu di pondok-pondok ataupun di bukan pondok. Dia sujud takut kepada Allah sampai ya tidak pedulikan sudah cantiknya. Sampai juga gosong ini. Ya, dia sudah tidak mikirkan. Masya Allah. Cari yang seperti itu. Kalau ada Masya Allah. Nah, karena apa? Berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, inna dunya kulluha mata', sesungguhnya dunia ini seluruhnya adalah perhiasan. Maka wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Ya. Jadi akhwat, berlomba-lombalah kalian menjadi perhiasan dunia. Ya. Karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah meratus salihah. Baik, yang kedua. Yang perlu diperhatikan dalam mencari jodoh. Ya, mencari istri. Antakuna bikran. Hendaklah dia ini perawan. Ya. Perawan. Bikram. Kenapa? Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, qal sa'alani Rasulullah. Iya. Sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada aku, kata Jabir. Hal tazawwadta? Qultu na'am. Apa kamu menikah? Iya, ya Rasulullah. Qala biman? Dengan siapa? Qultu bi fulana binti fulan, bi ayyin kanat bil Madinah. Saya menikah dengan Fulanah binti Fulan, seorang janda di Madinah. Jadi Jabir menikah dengan janda. Jabir padahal masih bujang. Qala fa'ala bikran. Kenapa kamu tidak mencari perawan saja? Kata Nabi. Tala'ibuha wa tala'ibuk. Kamu bisa bercanda dengannya. Dan dia juga bisa bercanda dengan kamu. Nah, di sini dilanjut hadis yang ketiga, wa yumkin lahu ayatazawwaj thayyiban in dhahara lahu fi dhalika maslahah. Jadi bolehkan, mungkin dia ada hal yang terbaik dia menikahi seorang janda jika di situ dilihat ada maslahah, seperti yang terjadi pada Jabir. Ya, li hadis Jabir sabiq wa fihi fahala bikran tala'ibuha wa tara'ibuk. Wa tudahikuka. Kenapa kamu tidak mencari perawan saja? Sehingga kamu bisa bersenda gurau dengannya, dia juga bisa bersenda gurau denganmu. Kamu bisa bertawa ria dengannya, juga sebaliknya. Ya. Memang tabiat perawan ini, ini kan sudah bercanda. Senang halannya. Apalagi apa, dunia pernikahannya dunia yang baru. Dunia yang baru yang menakjubkan dia. Sesuatu yang dia impikan, ya. Dia masuk ke dunia itu, masya Allah. Jadi mudah sekali bercanda, ceria, apalagi mendapatkan suami yang cocok, yang suka bercanda, artinya bisa membawa suasana, ya, romantis, lebih-lebih romantis, kemudian bisa bercanda sesuai dengan pada tempatnya, menghibur. Ini masya Allah, kalau dapat suami seperti ini, ya, masya Allah, surga bagi dunianya. Bisa mendidiknya agama, bisa dia ceria, bisa mengajak orang bercanda, bisa mencarikan suasana yang kaku. Ini masya Allah, ini sudah, ini kebahagiaan bagi dia dan anak-anaknya nanti. Anaknya kan lain lagi, ada seorang ikhwan yang pendiam sekali. Istrinya pendiam sekali. Sehingga ketika malam pertama, ya, dia singkur-singkuran. Satu ngadap ke situ, kadang-kadang malu katanya. Ya malu. Hampir setengah malam dia diam, bingung itu, baca kitab, bingung untuk lagi. Terus, tidak ada di dia, setelah itu apa yang dilakukan dia bingung. Diam sekali ikhwan ini, pemalu. Memang pada dasarnya malu dia, dan diam sesama ikhwan saja dia sedikit bicara ya. Tambahan dapat istri yang pendiam juga. Aduh, sudah. Di rumah kayak kuburan, sepi. Ya, apalagi dia tinggal di gunung, sudah. Nggak ada suara bercanda dia. Ya. Jadi, kayaknya perlu jadi pertimbangan juga. Kita cari ikhwan yang bisa. Dia senang bercanda, nggak berlebihan. Artinya, dia suka bisa membuat suasana, menghibur. Ini penting sekali. Ya. Sebaliknya juga perempuan, ya kita juga inginkan perempuan yang suka menghibur seperti Fatimah. Az-Zahra radhiyallahu anha. Ketika Ali bin Abi Thalib marah kepada beliau, apa hiburan Fatimah cara malam? Fatimah lari berputar-putar mengelilingi Ali bin Abi Thalib. Berlari-lari sampai Ali ketawa. Ya. Kenapa kamu ini? Ya. Saya inginkan saya ridho darimu. Minta maaf tidak. Ali memaafkan. Jadi ngajak bercanda. Ngajak bercanda. Ya. Jadi itu kayaknya penting untuk bagi ya, kalian yang belum memasuki bahtera itu, kita yang sudah mengalaminya, itu adalah satu hiasan yang sangat dibutuhkan untuk rumah tangga. Ya. Jangan cari yang kaku-kaku, sok kaku. Yang santai saja lah. Agama ini tidak perlu kaku-kaku, sok kaku tidak perlu. Ya. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Rasulullah sering bercanda juga. Rasulullah sering bercanda. Para sahabian juga begitu. Ya. Suka. Suka benda. Terlalu kaku agama ini. Ya, jadi, boleh itu jadi salah satu anu kriteria pertanyaan. Gimana ikhwannya suka ini enggak? Suka menghibur enggak? Aku gitu, gitu. Boleh itu ditanyakan. Jangan ngurusin pekerjaan terus umpah. Ya. Ini berhitung-hitung rain, hitung-hitung hutang, hitung-hitung berapa keuntungan. Itu tapi enggak ada tempat bermain bagi anak-anaknya, suaminya, apa bagi istri-istrinya. Ya sumpah yang seperti itu. Meskipun dunianya banyak, tapi sumpah kehidupannya. Ya, mungkin yang biasa cukup-cukup saja, tapi asik gitu ya. Asik. Ada waktunya bercanda, ada waktunya rekreasi. Boleh kan perkara siahat. Perkara rekreasi kemana asal tidak bermaksiat di situ. Meskipun dalam sebuah hadis, as-siahat al-mu'min, rekreasinya, pikniknya orang mu'min adalah al-jihadu sabilillah. Ya, jihad sabilillah. Ini pikniknya orang mu'min yang sebenarnya. Kalau dia mati di situ, surga, pulang bisa bertemu keluarga. Itu sudah dianggap piknik. Baik. Nah, di sini Jabir bin Abdullah, karena di sini permasalahan dibolehkan dia menikahi janda, kalau memang di situ ada masalah seperti terjadi pada Jabir ini, ya, radhiyallahu anhu. Katanya, ketika Rasulullah menganjurkan, kenapa anda cari perawan saja sehingga bisa bercanda bersedekah? Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, kunna indina suatun khurkun. Kami di rumah ini mempunyai saudari-saudari yang keras kepala, kata Jabir. Khurkun ini saudari perempuan-perempuan yang keras kepala, saudara Jabir. Ini akhwatu, ini saudari-saudari. Fakarihtu an ataihin nabi imra'atin khurkun mislahunna. Saya agak tidak suka kalau perempuan adik-adik saya ini, saudara saya ini yang keras-keras ini, saya datangkan perempuan yang baru dengan sifat yang keras juga. Ya, artinya di situ dimaklumi bahwa kebanyakan perawan ini punya sifat yang egois tinggi. Keras itu. Ya. Jadi perawan kan begitu biasanya. Anak-anak yang masih baru setelah ABG. Juga masih ada jiwa-jiwa yang ini. Egoisnya tinggi. Nah, dan ini saudara-saudari jadinya keras-keras juga orangnya. Jadi kalau ketemu itu nanti malah keras, malah berantem. Ada ajma'u li amri, kata Jabir. Ini insya Allah bisa menyelesaikan permasalahanku. Faqala asokta wa rasyadta, kata Nabi. Kamu benar. Kamu benar. Nah ini. Nah, lain lagi mungkin kalau kita dapatkan perempuan akhwat yang sudah keibuan, sudah dia mengerti permasalahan dewasa. Nah, ini mungkin lain. Ini biasanya umurnya sudah 35. Ya. 30 ke atas ini sudah mulai dia dewasa. Kalau umur 20, 25, 20 masih ada ego tinggi. Ya, cemburu tinggi, ya belum bisa meletakkan posisi mana dia harus cemburui, mana dia harus seperti itu. Ya, wajar sekali. Ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu pada Rasulullah, ketika beliau sedang tidur berdua di ranjang, lalu tiba-tiba Rasulullah bangkit diam-diam. Kemudian ngambil sandal pun pelan-pelan. Buka pintu pelan-pelan. Lalu beliau keluar. Aisyah cemburu. Wajar. Masih muda beliau. Diikuti. Ya. Wah, ini terseri ke istri yang lain ini. Ternyata apa didapati? Rasulullah lagi berdoa di kuburan baki. Allah maafir. Ya. Allah ampunilah. Ampuni baki ini. Begini. Langsung Aisyah. Saya cemburu sedang Rasulullah sedang ibadah. Saya dibakar api cemburu dengan Nabi sedang ibadah menangis di kuburan baki. Lalu pulang Aisyah segera karena Rasulullah segera balik. Sedikit Aisyah semakin Rasulullah cepat, ya semakin cepat. Sehingga kembali ke kasurnya, nafasnya terengah-engah. Ya, selimutnya terasa. Lalu bertanya, kenapa kamu nafasmu kok tersengal-sengal katanya. Ada cerita. Lalu, ajak syaitan, kamu telah dikuasai syaitanmu. Sesungguhnya aku tadi dibangunkan Jibril alaihissalam. Jibril turun membangunkan supaya ada perintah dari Allah, kamu segera ke kuburan Baqi mendoakan orang-orang Baqi. Jadi seperti itu adalah hikmah. Hendaklah cemburu dengan dulu, keluar dengan jahat. Ini ke istri kedua atau kemana? Ya, barangkali dia ke masjid atau ke maktabahnya sedang menulis, tidak tahu. Makanya ketika itu Aisyah, saya di kondisi seperti ini, sedangkan beliau di kondisi seperti itu. Artinya apa? Dibakar api cemburu, api syaitan. Dengan Rasulullah dalam masuk dalam posisi ibadah, nangis kepada Allah SWT. Jadi kalau masih umur-umur muda itu memang seperti itu. Dan memang pantasnya kalau masih muda dapat yang lebih tua. Ya, lebih dewasa, jadi bisa membimbing. Kalau sesama muda-muda ya, sama muda-mudi, belum satu belum banyak makan garam, satunya emosional tinggi. Nah, ini kebanyakan sudah bubar, ini kebanyakan pulang saja, pulang, antarkan pulang. Akhirnya pulang, minta pulang kebanyakan. Ya, kalau dapat suami yang sudah dewasa, ya, Masya Allah. Ada sisi ya, kelebihan tersendiri dalam masalah itu. Bisa menaungi, ya, bisa, dan lain sebagainya. Nah, bisa mengayomi. Ar-Rabi, yang keempat, kriteria untuk mencari pasangan adalah antakuna uludan. Adalah dia cari perempuan yang suka melahirkan. Ya, suka melahirkan. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tazawwadu al-wadud al-walud. Ya, nikahilah perempuan yang al-wadud, menyayangi anak-anaknya, al-wadud. Dan dia juga banyak melahirkan, atau sering melahirkan. Fa'inni mukhaifirun bikum, ini aku akan berlomba-lomba dengan para nabi, dengan kalian. Ya. Bagaimana cara mengetahui perempuan itu apa nantinya ada calon insya Allah melahirkan banyak? Wayuraf dzalika binazri ila ummiha wa ukhbiha. Jadi kata beliau bisa dilihat dari ibunya. Ibunya kalau anaknya banyak, saudarinya banyak, atau dari saudarinya mempunyai anak banyak, kemungkinan dia ya, secara genetik dia kebanyakan bisa melahirkan banyak. Ya. Tapi kalau bisa, jangan cuma melahirkan banyak, lalu dibiarkan keleleran ya. Nah, ada, seperti itu kita lihat. Subhanallah. Jadi kasihan ikhwannya. Ya. Jadi istrinya suruh melahirkan terus, tahun lahir. Jadi keleleran di tanahnya, ada yang main situ, ada yang main ke sungai, ada begini. Di rumah itu sudah dibiarkan, sudah kayak kapal pecah. Jadi yang bingung, suaminya bingung, istrinya tidur aja gitu. Kamu sendiri mau ngamalkan sungai, ini risikonya. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Bukan itu dimaksud Rasulullah SAW. Tapi apa? Al-wadud, al-walud. Nikahilah perempuan yang penyayang. Ya, penyayang, kemudian ya, banyak anak. Jadi dia benar-benar bisa kontrol. Anak yang kecil lagi, nomor dua nakal, nangis, yang begini, wah, mengerjakan PR dan sebagainya. Masya Allah. Itu tugas ibu yang mulia. Kalau ada perempuan seperti itu, wah, berbahagialah bagi ikhwannya kalau mendapatkannya. Ya. Dan hendaklah seorang wanita ya, apa menginginkan tipikal yang seperti itu, seperti yang Rasulullah inginkan. Ya, jadikan kita, ayo berlomba-lomba kita, berkabi. Ya, keluarga besar. Ya, keluarga besar. Itu kita hidupkan. Cuma rencanakan seperti itu, bukan dari kita datangnya. Ya. Jadi sebab kita singgung talika dari penulis ini, ya. Ada seorang yang membawakan hadis bahwa dibolehkan kita lebih sedikit arahnya lebih baik. Ini sudah sedikit menyebar hadis ini. Ya. Kata beliau coba dibaca. Tumma ilam ketahuilah inna anna tahdid dan nasl sesungguhnya pembatasan keturunan. Alladzina yad'u ilaihi mutahaddikuna من الذين ينتسبون الإسلام حرام لا يجوز من دفاع الموانع. Sesungguhnya dengungan gembar-gembar untuk pembatasan keturunan di antaranya ya KB, ya dua anak cukup dan sebagainya. Yang di sini yang mereka dengungan tapi atas nama Islam. Ya, yang mendengung-dengungkan ini disuruhkan dari orang-orang yang menasabkan kepada Islam ataupun yang bukan Islam seperti kita ini, maka itu haram la yajuz. Ya, haram, haram tidak boleh. Main tifa'il mamani bersamaan, tidak ada penghalang di situ. Kecuali ada udur bagi perempuan itu untuk membatasi keturunan. Udur itu yang diketahui oleh para ahlinya, dokter mengatakan kalau misalkan kamu hamil, kamu risikonya kamu mati atau anaknya mati dan sebagainya. Jadi udur secara fisik, kalau memang dokter mengizinkan seperti itu, maka tidak mengapa. Secara medis, tidak, kalau hamil ada mudarat, ini tidak mengapa membatasi keturunan. Atau sebagainya secara medis, dokter lebih tahu. Ya. Famin warid al-fawdi al-ilmiyah yattuba ba'du man la yursinu sanat ma yursinu sanatul ilm maqalan. Ya. Sesuatu yang lebih aneh lagi, kata penulis ini, ada seorang yang menulis yang sebenarnya dia tidak bagus dalam sisi keilmuan. Sebuah menulis sebuah ucapan, ya ta'awalu fi'il hadis, dia merubah, menyimpangkan dari hadis yang asli yang telah lalu, yaitu apa menghancurkan banyaknya keturunan ini. Wa yadribuhu bi hadis fi ghayatid dhaf, matakum hatta taskuta. Dia hantam dengan sebuah hadis-hadis yang lemah. Ya. Yang apa dia tidak memiliki hujjah yang kuat. Wa ila Allahil mustaka min kathratil ladzi yatashabbauna bima lam yuqdh. Maka hanya kepada Allah kita mengadu dari kebanyakan orang-orang yang sudah merasa kenyang bima lam yuqdh, dengan apa yang dia tidak diberikan sebenarnya. Bagaimana itu? Yatashabbauna bima lam yuqdh. Dia merasa kenyang dia sesuatu yang sebenarnya dia tidak makan. Artinya apa? Dia mengaku berilmu tapi sebenarnya enggak ada ilmunya. Itu ibarat dari penulis ini. Walabud dari an arad man arad apa? Min arad min ardi ma kataba thumma anquduhu bi idznillah. Maka harus mau tidak mau saya harus memampangkan dari apa yang dia tulis, kemudian saya akan bantah bi idznillah salikan maslak al-ijaz fa innal ilm nasiha, dengan tariqa ringkas. Dengan secara ringkas, karena ilmu itu adalah nasihat. Ya, di sini, qala dzalika, ya, orang itu mengatakan, watajidu fi ba'dil hadis Nabi SAW, ada didapati dari sebagian hadis Nabi SAW, lahattu ala qillati nasl li salamatil ibadah. Jadi, orang itu mengatakan bahwa ada sebagian hadis, bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk membatasi keturunan. Untuk selamatnya ibadah. Untuk selamatnya ibadah. Sebagai supaya khusyuk. Supaya mengkhusyuk dalam ibadah. Katanya dalam hadis itu, khairukum fil mi'atain, ya, kullu khafifil hal. Jadi sebaik-baik kalian dalam, ini wallahu'alam, tidak diterjemahkan di sini, mi'atain artinya 200, wallahu'alam. Setiap apa yang khafifil hal. Nah, di sini syahidnya adalah khafifil hal. Ditanya, wa man khafiful had? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu khafiful had ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Alladhi la ahlalahu wa la walad. Dia yang tidak punya keluarga dan tidak punya anak. Ya. Walahu adir. Kata dia, ini hadis ini mempunyai penguat. Ya. Wa huwa qalu alaihi salam, jika kata Nabi SAW, ya, ikhbir awliya'i indi. Sebaik-baik atau yang paling aku cintai dari wali-waliku di sisiku, manzilatul mu'min khafiful had. Pada kedudukan seorang mukmin yang khafiful had. Yang dia tidak memiliki keturunan, juga tidak memiliki anak. Ya, duhaddin min as-salat. Yang dia rajin salatnya, ghamidan minan nas, dia tersembunyi, tidak terlalu ngetok di antara manusia. Fa'ajalatil muniyatu, dan disegerakan matinya. Umurnya pendek, wakilat bawakih, wakil turatu. Ya, sedikit orang yang menangisi dan apa namanya, sedikit orang yang mewarisi. Ya, katanya hadis ini hasan al Albani. Hadalahnya si ta'liki al Mishkah dihasankan oleh Syekh al Albani. Tapi kata beliau sebelum membantah, beliau katakan kultu, "Man takallama min ghairi fannihi ata bil ajaib." Barang siapa orang yang memang bicara bukan pada bidangnya, ini memberikan keajaiban-keajaiban. Ya. Aneh gitu. Orang yang bicara bukan pada ilmunya, pada bidangnya, dia memberikan keanehan-keanehan pasti. وقديما قال إمامنا الشافعي بركاته إمام الشافعي وقد تكلم في العلم بعد من لو أمسك عنه كان أقرب به إلى السلامة. ما قال سوران طلح بكارة عن علمه وقد تكلم في العلم بعد sebagian orang berbicara tentang ilmu, seandainya dia diam, tidak bicara, ini lebih dekat kepada selamat daripada dia bicara. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Waqad takallama hadzal kafi. Seorang penulis itu berbicara. Wa dhanna anna lan yata'aqqabahu ahad. Dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang mengoreksi hadis itu. Dia ilamkan begitu. Wa man alima anna fin nasi baqaya wa nafid wa zawaya lah khabaya. Dan dia tidak mengetahui ada seorang yang tersisa dari kalangan para ulama yang meneliti hadis itu. Jauh di sana, terdapat orang-orang yang memperhatikan hadis itu. Maka, hadis itu khairukum fi ma'atin khafil mukhaftadi, ya khafil bunhad, fa'innahu hadisun batil. Hadis yang batil, tidak bisa dijadikan hujjah. Bagi Tuhan dari Sulaiman al-Khattabi dalam hadzalah, ya, di sini disebutkan tentang periwayatan hadis ini, laisa lahu katsirun haditsu qa'im. Jadi banyak sekali yang antaranya ucapan dari Ibn Hibban dalam maksud dalam kitab Al-Majruhin. Ya, disebut dengan hadis ini adalah hadis batil. Ya, ini banyak orang itu bisa baca sendiri tentang jarah dari para ulama tentang hadis itu. Ibu Abi Hatim mengatakan an abi haditsun batil, banyak sekali. Imam Az-Zahabi juga mengatakan munkar, la yashbu hadis istiqat, hadis munkar. Ya. Ya. Nah, itu secara ilmiah seperti itu. Iwal hasil, kita kembali kepada asal, berlomba-lomba, berusaha menikahi seorang perempuan yang pencinta, suka menyayangi, dan suka melahirkan. Sebab nanti kita nanti akan berlomba-lomba, banyak-banyakkan umat dengan para nabi yang lain. Nah, khalas ikhwan, ini berikutnya adalah bab baru. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.